Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita sempurnakan pembahasan kita. Qala al-mu'allif fawa'id. Faedah-faedah. Qala al-Hamidi fi hasyiyati 'ala al-Qafrawi. Berkata al-Hamidi dalam catatan kakinya terhadap al-Qafrawi. Al-Qafrawi punya syarah terhadap matan al-Jurumiyah juga. Asma'ul anbiya'i kulluha jamiyatun illa Muhammadan wa Salihan wa Syu'aiban wa Hudan. Nama-nama Nabi semuanya ajam, kecuali empat, ya, Muhammad, Saleh, Shu'aib, dan Hud. Wa kullu asma'ihim mamnu'atun minasarfi illa hadil arba'at. Illa hadil arba'ata bifaqdil ujmati minha. Semua nama-nama Nabi tidak boleh ditanwin kecuali empat ini, karena hilangnya syarat atau illah al-ujmah dari empat nama ini. Wa illa Nuhan wa Lu'tan wa Syithan fa innaha wa in kanat ajamiyatan illa annahu takhallafa syartul man'i min asrfi fil ujmati wa huwa az-ziyadatu 'ala salasati akhrufin. Dan dikecualikan juga Nuh, Lut, Sis. Sesungguhnya walaupun tiga nama ini ajam, akan tapi hilang salah satu syarat tidak boleh ditanwin dari di dalam ujmah, yaitu lebih dari tiga huruf. Nah, disyaratkan untuk ujmah itu lebih dari tiga huruf. Nah, ini Nuhun, Lutun, Syaitun, ini tiga huruf saja. Wasmaul malak naik. Ini berarti berapa? Ada tujuh. Nah, nanti ada penjelasan. Syais ini bukan nama Nabi. Nah, sudah kita pelajari, disingkat dengan apa? Sun Syamlah. Ya, Sun Syamlah. Salihun, Swat, Nunnya Nuhun, Sun Syamlah, Sinnya Syu'aibun, Nya Muhammadun, Lutnya Alamnya Lut, Hatnya Hud. Wa asmaul malaikati kulluha ajamiyatun mamnu'atun min as-sarfi lil 'alamiyyati wal ujmah. Nama-nama malaikat semuanya juga ajam, tidak boleh ditanwin karena ilah alamiyah dan ujmah. Siwa arba'atin wahia mungkar wa nakir wa malik wa ridwan. Kecuali empat nama, mungkar, nakir, malik, dan ridwan. Fayumtana utanwin fi ridwan faqad lil alamiyati wa ziyadatil alif wa nun. Nah, mungkarun, nakirun, malikun ini bisa ditanwin. Sementara ridwan ini tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia alamiah dengan ziyadah alif wa nun. Nah, jadi nama-nama malaikat yang beri tanwin mungkarun, nakirun, dan malikun, semuanya alamiah ma'ujmah, kecuali yang ridwan alamiah ma'ziyadah alif wa nun. Wasma'u syuhuri masrufatun illa jumadal ula wa jumadal thaniya. Nama-nama bulan ditanwin kecuali jumadal ula dan jumadal thaniya. Famamnu'ani lil alif ta'nis al-maksurah. Dia tidak boleh ditanwin karena alif ta'nis maksurah. Satu ilah menduduki kedudukan dua ilah pada Jumada. Wa Sya'ban. Nah, Jumada al-ula wa Jumada al-thaniyatu. Al-ula, thaniyah na'atnya. Ya. Wa Sya'ban. Wa Ramadan walil alamiyah wa ziyadatil alif wa nun. Adapun bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu tidak boleh ditanwin karena alamiah dengan ziyadah alif wa nun. Wa Safar wa Rajab idza urida bihima muayyanun munya min as-sarfi lil alamiyah wal adli ani Safar wa Rajab wa illa surifa. Sementara nama bulan Safar dan Rajab apabila diinginkan dengan keduanya suatu tertentu, maka tidak boleh ditanwin karena alamiah dengan adl. Ya, Safarun atau Safaru di adal dari As-Safar dan Alif Lam, Rajab dengan Ma'dul dari Ar-Rajab. Wa illa, dan jika tidak, illa ini inla, jika tidak diinginkan dengannya muayyan takdirnya ke situ, maka suriha, keduanya menjadi tanwin. Qala tanbihun lam yarid fil kitabi wala fi sahih sunnah anna syaitan nabiyyun. Qala syaikhuna Abu Abdurrahman Al-Wadi'i katsarallahu fawaidahu. Tidak datang di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sahih sunnah bahwasanya syais adalah nabi. Dikatakan oleh syekh kami Abu Abdurrahman Al-Wadi'i Syekh Muqbil. Semoga Allah memperbanyakkan faedahnya. Amma tasmiyatul malakaini bi munkarin wa nakirin farawa Tirmidzi fi jami'ihi wa qala hadisun hasanun gharib wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wal ajri fi syariah wa Ibnu Hibban kama fil ihsan kulluhu min tariqi Abdurrahman bin Ishaq wa huwa al madani an Sa'id bin Abi Sa'id al Makburi an Abi Hurairah. Nah, adapun penamaan dua malaikat munkar dan nakir, Tirmidzi telah meriwayatkan dalam jami'nya dan juga beliau berkata hadis hasan gharib, Ibnu Abi Asim dalam sunnah, Al-Ajuri dalam syariah, Ibnu Hibban dalam ihsan, semuanya dari jalan Abdurrahman bin Ishaq lila al-Madani, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani asraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir al-haditha. Apabila salah seorang kalian dikubur, nah, datang mendatanginya dua malaikat yang hitam biru, dikatakan untuk salah satu dari keduanya al-munkar dan yang lain an-nakir. Walafdul Tirmidzi wa hadisun hasan insyaallah. Bisasan. Wa tasmiyatul malaki bi Malik, nama malaikat dengan Malik. Sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari an Samurah ibn Jundub. Bukhari telah meriwayatkan dari Samurah bin Jundub wa fihi fa innahu Malikun khazim jahannam. Dia adalah Malik, penjaga jahannam. Malik namanya. Wa akhrajahu Muslimun kit'atan min hadisi Samurah hadza. Muslim juga telah mengeluarkan potongan dari hadis Samurah ini. Wa laisa fihi maudhi'u syahid, tidak ada padanya tempat syahidnya. Wa qad qala Allah taala mukhbiran an ashabin nar, dan sungguh Allah telah berfirman memberitakan tentang para penduduk neraka. Wa nadau ya malikul yaqdi 'alaina rabbuk, mereka menyeru wahai Malik, ya wahai Malik, Malik penjaga neraka, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Wa amma tasmiyatul malaki bi Ridwan falam yasbut, adapun penamaan malaikat dengan Ridwan tidak tetap. Faqad akhraja Daruqutni fi kitab ya ru'ya min tariqi Muhammad bin Said al-Qurasy dan Hamzah bin Wasil al-Munakkiri an Qatada haddatsana Anas marfu'an limna hadisin tawil wa fihi wa yunadi rabbul izzat tabaraka wa ta'ala ridwana wa huwa khazinul jannah wa yuqa fa yaqulu ya ridwan irfa al hajba baini wa baina ibadi wa ziwari al hadis. Nah, fayaqul ya Ridwan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman memanggil malaikat Ridwan dan dia menjaga jannah. Fayaqul ya Ridwan, angkatlah hijab penghalang antara Quran antara hamba-hambaku. Nah, al-hadis Hamzah bin Wasil tarajjamau Dhahabi fil mizan wa qala Hamzah bin Wasil al-Basri an Qatadah la yu'rahu wa la huwa bi'umdah. Hamzah bin Wasil al-Basri dari Qadar, dia diketahui hadisnya, dia bukan inti. Dakar al-Uqayli fi al-Du'afa, al-Uqayli memasukkannya dalam al-Du'afa wa qala hadisuhu wairu mahfud, hadis ini tidak terjaga. Qala Dhabi kultu wa huwa sahibu hadis al-Mir'ah al-Baydak bituri rawahu Daruqutni fi kitab ru'yah min tariqi Muhammad bin Sa'id al-Qurasyi Haddatsana Hamzah bin Wasil summa dzakara Dzahabi ba'dha alfadhi hadisi Anas al-Mushar ilai qablu summa qala qala al-Uqaili laisa lahu aslun min hadisi Qatadah. Nah, tidak ada asalnya dari hadis Qatadah. Bal wa hadisu Abi Yaqdan Utsman ibni Umar an Anas bi anqas min hadza. Lebih angkos, lebih kurang, ini lebih sedikit. Al-Fizan al-Mizan tarjamat Hamzah bin Wasil qala al-Luqayni majhul. Fa'idatun al-aslu fi asma'il baqa ada musarfi illa masumya min al-awab anha masrufah. Hukum asal pada nama-nama tempat tidak ditanwin kecuali apa yang dengar dari Arab dia ditanwin. Qala Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali Al-Hariri rahimahullah fi mulhad al-Arab wa laysa masrufan min al-buqa illa buqa'un ji'na fi samai mislu Hunainin wa Minan wa Badrin wa Wasitin wa Dabek wa Hijrin. Tidaklah ditanwin dari nama-nama tempat kecuali tempat-tempat yang datang dengannya dalam pendengaran. Ini mendengar dari Arab seperti Hunain, Mina, Badrin, Wasit, Dabik, Hajar, nama-nama tempat yang ditanwin. Taib wallahu alam bisawab. Selesai dari tanda-tanda khafat. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.